Apa yang seharusnya dilakukan dengan bunga bank jika seorang menabung? Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan dibiarkan, jangan diambil, ya, karena itu adalah riba. Ada pula yang mengatakan diambil lalu kemudian dihanguskan, karena kalau tidak diambil maka akan dimanfaatkan oleh mereka. Nah, yang jelas apabila seorang tidak mengambilnya maka ya itu lebih aman pula bagi dia. Dia tidak mengambil, dia biarkan. Yang jelas dia bisa mengetahui mana uangnya, mana uang riba. Namun kalau dia mengambilnya, maka dia mengambilnya lalu kemudian dihabiskan, ya, dalam artian dihabiskan, diarahkan kepada kemaslahatan secara umum, bangun jalan, bangun jembatan, bangun WC dan seterusnya. Nah, yang sifatnya umum dan tidak diyakini bahwa itu sebagai sedekah. Tidak boleh dianggap bahwa itu sebagai sedekah. Nah.